Maka saat itu kamu sudah saat itu berdua atau penyenang hati Sayyidina Muhammad mengajak kepada keluhuran adalah hal yang paling menggembirakan Rasul SAW sesama muslimin atau kepada yang non-muslim. Saudara-saudara itu yang memuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke masjid ini untuk hadir di dalam limpahan rahmat, dan semoga selalu dalam rahmat dan kebahagiaan ya Allah. Apa artinya hidup kami kalau seandainya kami tidak mendapatkan rahmat? Kalau kami memiliki seluruh jagat raya semesta berubah menjadi berlian, tapi kami kau murkai, maka semua itu akan berubah menjadi api yang gelap dan berwarna hitam neraka. Saudara-saudari pun memuliakan, Allah menawarkan cintanya kepada hamba-hambanya dan Allah murka jika cintanya ditolak, karena dialah yang maha berhak memberi dan dicintai, dan dialah yang maha mencintai, dan dialah yang maha kasih sayang, dan dialah yang maha memiliki cinta pada hakikatnya dan maha menciptakannya dari tiada. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala murka jika hambanya mencintai selainnya lebih daripada Allah. Maka datanglah musibah supaya hambanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kalau sudah kasih kesulitan larinya doa. Tapi ada hamba yang menjadi kesulitan makin jauh dari Allah, makin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makin jauh dia dari Allah dan makin marah dia kepada Tuhannya, makin dipersulit oleh Allah. Dan jika dia memilih jalan itu, maka terus dia akan dipersulit sampai dia tercekik sakaratul maut. Dan jenazah Nabi Yusuf masuk ke dalam bumi, dalam riwayat yang ketiga seorang anak bocah korban. Lalu beberapa hari kemudian ayahnya ini melihat anaknya yang bocah wajahnya berubah seperti orang usia sangat lanjut usia, tua renta, keriput dan sangat-sangat tua, berubah rambut. Anakku belum meninggal, masih muda, kenapa wajah berubah jadi seperti ini? Oh ya, ya. Saat kami di kuburan sedang dalam ketenangan, turun satu jenazah, baru turun jenazahnya neraka jahanam berjemur. Maka dari takutnya mendengar itu, aku berubah seperti ini. Saudara-saudara itu mengatakan, neraka berjemur dengan turunnya jasad para pendosa. Beda dengan turunnya jasad atau jenazah orang-orang mulia, seperti dalam siaran Namun Ibarat dan Berkirul Kofal, ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat disolatkan oleh 1 juta muslimin muslimah. Saudara-saudara itu yang dimuliakan, Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia sudah wafat, lalu beberapa hari kemudian ada banyak mimpi yang keluarganya di kuburan yang dekat dengan kuburan Imam Ahmad bin Hanbal. sehingga dia pakai mahkota dan bercahaya terang benderang. Jadi kau ini dunia tak soleh-soleh kemarin, tapi kau bisa seperti ini di alam yang lezat. Yang berkata begitu jasad Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam kuburnya, turun 10,000 cahaya dari kuburan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal seperti ini telah Allah firmankan yawma yaj'alul wildan tashiba. Hari di mana anak-anak kecil yang tidak mengenal dosa berubah menjadi tua dari takutnya kepada siksa, padahal dia tidak kena siksa. Itu mereka yang belum balik, bagaimana yang balik? Nama namanya juga bahas. Orang yang menuju kepada masjid itu wafat, wafatnya bisa pilihlah. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasul berkata, derajatnya makin naik tiap kali dia keluar dan tiap kali dia pulang. Pulang naik derajatnya. Besok datang lagi ke masjid, naik derajatnya lagi. Bukannya neraka atau saudara lagi yang dibicarakan. Neraka berjauhan. Derajatnya naik. Hadirin hadirat dan memuliakan Allah, itulah indahnya orang yang mau melangkah kepada Allah yang sekarang aku dan kalian sedang menaikkan derajatnya Allah. Sekarang ini kita sedang menaikkan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai keluar dari sini, dinaikkan lagi oleh Allah derajatnya. Maka dengan kita berlari dari kemuliaan ini menuju kemuliaan manusia ke manusia, hanya manusia adalah intinya manusia tidak lepas dari dosa, kebalisan, berifat. Manusia itu diciptakan lemah. Saya rasa dari itu yang mengatakan Allah juga tahu manusia itu tempat berbuat dosa. Kita berusaha jangan berbuat dosa. Ya, jangan berbuat dosa. Jauhi dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menjauhi seluruh dosa dan mentaati seluruh peraturan, hal itu malaikat yang bisa dan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak ada. Yang ada adalah hawa nafsu yang baik saja. Tidak ada keinginan buruk. Yang ada adalah taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan. Jadi nanti akan dimuliakan Allah. Namun kita penuh keinginan diisi oleh Allah, keinginan baik dan buruk. Nah, kita memilih yang baik lebih banyak, makin dimudahkan kehidupan kita. Memilih yang buruk, kehidupan yang lebih buruk, maka semakin buruk kehidupan dan masa depan kita. Masa depan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan kalian bersangka buruk kepada keputusan ini. Kadang-kadang kita merasa lebih namanya manusia ya. Kita bahas ini. Ketika Nabi Allah Musa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Kahfi dengan hikayat yang panjang lebar sampai ringkas saja. Nabi Musa berkata bahwa dijelaskan oleh Allah bahwa dia akan menemuinya, menemui Nabi Khidir di antara pertemuan ulama. Maka jumpa di situ. Maka berkata Nabi Allah Khidir, inna kalan tastati amani, inna kalan tastati amani ya sabar. Kau tidak akan bisa sabar ikuti aku. Kaifa tasbir ala ma lam tajid bihi kubra? Gimana kau mau sabar mengikuti apa yang kau tidak kita ketahui yang akan buat bingung? Aku diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepadamu, dan kau diberi ilmu yang tidak diberikan Allah kepadamu. Masing-masing di antara kita diberi ilmu oleh Allah. Cuma Nabi Allah Khidir jauh di bawah Nabi Musa derajatnya di sisi Allah, karena Nabi Musa adalah Rasul. Namun Allah ingin tunjukkan ada ilmu yang Allah berikan kepada selain Nabi Musa, walaupun derajatnya lebih rendah, tapi ada ilmu yang tidak diketahui Nabi Musa, diketahui yang lain. Jalan kedua, saya berkata, aku akan sabar. Maka lewat, main berdua di atas kapal. Orang yang memiliki kapal bilang, mengenal Nabi Allah sendiri, orang soleh, orang yang berbeda, orang sering lewat situ, dikenal. Gak usah bayar, naik kapal, silahkan naik kapal kami. Sampai baru keluar dari apa namanya pelabuhan, Nabi Khidir turun ke dasarnya, lalu merobohi dasar kapal, mecahkannya, memuncaklah air keras-kerasnya, maka Nabi Khidir naik kapal pun tenggelam. Tapi di dalamnya tidak dalam. Kenapa? Karena baru dikeluar dari lubang. Tapi di dalam kapal kayu. Maka marah dengan Musa. Sudah orang tidak mampu upah untuk kita numpah. Kau rusak kapalnya sampai tenggelam. Tujuhlah agar mestinya Maya Sombrok. Aku sudah bilang kau tidak akan sabar mengikuti aku. Dan coba katakan maaf, aku yang dianggap percaya. Ayo kita teruskan perjalanan. Aku mengikuti dengannya. Itu. Dan melihat keadaan kecil cekik berendoro itu sampai mana. Kapal anak sejati akan berada di nafsin. Kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa. Ini adalah perbuatan mungkar yang sangat buruk dan jahat. Ini bisa berkata dengan kejadian berkata dan putih dan ingatkan kesempatan yang menyesal. Aku sudah bilang kau tidak akan seorang sabar melihat dan mengikuti aku. Maka Nabi Musa berkata, sudah kau lupakan aku akan tetap ikut. Nabi Musa berkata, sekali lagi kau bertanya atas apa yang kau berbuat kalau hal yang aneh, maka itu adalah menjadi perpisahan antara aku dan kita. Nabi Musa adalah seorang rasul. Nabi Musa punya tanggung jawab. Tidak bisa ikut-ikut begitu kalau tidak tahu. Dan Nabi Musa menegak benar. Orang anak kecil cekik begitu aja masa dia menjadi seorang rasul. Maka dijelaskan oleh para mufassir, dijelaskan oleh guru mulia kita juga, bahwa sengaja Nabi Musa begitu ada hal yang aneh sengaja dia memprotes supaya bisa. Karena Nabi Musa berbuat sengaja. Yang ketiga ini sengaja oleh Nabi Musa berbuat tidak sengaja. Supaya berbisa. Kenapa? Karena hal yang diperbuatnya ini tidak diketahui. Dia bertanggung jawab di akhirat kalau seandainya dia bagaimana membiarkan temannya membunuh orang, merusak apa orang yang baik, berbuat hal yang aneh-aneh, dia itu bertanggung jawab karena jalan berdua. Maka dia harus bisa dengan Nabi itu. Tinggal waktu. Mereka masuk ke perkampungan, perkampungan itu mengusir mereka, tidak mau menjamu mereka. Maka dia merasa membangun suatu tembok supaya tidak mau dilakukan. Dan Musa berkata, ini adalah takut. Kalau kau mau pakai itu kan, maka boleh berjaya. Mereka sudah menolak kita di sini, jamu. Ini untuk perpisahan maksudnya kan? Nanti Musa berpisah. Maka berkata Nabi Musa, ada jarak lainnya mereka. Nah inilah perpisahan antara aku dan kau. Akan aku jelaskan takwilkan kepada apa yang berbuat tiga hal yang tadi kau tidak paham dan kau protes. Yang pertama, kau lihat kapal orang yang baik kepada kita disuruh tenggelam. Kau tidak tahu di depannya itu ada kapal perampok yang merampok kapal-kapal. Semua kapal yang lewat dirampok. Kalau tidak ditenggelamkan, dia berisi kapal itu yang membawa kita berisi emas, perak dan barang-barang dagangan. Tidak usah ditenggelamkan karena cuma di pelabuhan. Nah, ini tidak usah. Ya. Jadi ku tenggelamkan supaya selamat. Aku menyelamatkan dia. Kapalnya cuma dibohongi sedikit, dibenarkan dibenahi sedikit selesai. Hartanya selamat. Kalau tidak begitu, habis semua hartanya diambil perampok itu. Itu yang perbuat. Mohon maaf dari jamin nabi. Mohon maaf dari jamin nabi. Aku berbuat itu bukan dari keinginanku. Allah yang suruh. Untuk menyelamatkan orang itu sebelum beli kapal. Yang kedua, bayi yang bunuh, karena bayi itu akan tumbuh besar dan menjadi penjahat yang membawa kejahatan. Dan Abu Umar Salihah, ayah ibunya orang Allah mewafatkan anak itu. Sehingga ibunya bersedih, aduh anakku yang bocahku yang mencintai sedih. Kesedihannya itu dipakai oleh Allah sebagai seakan-akan bayaran untuk mendapat anak yang soleh dan menjadi ulama yang sangat besar. Kesabaran dari ibunya dengan kematian anaknya. Asalnya ente gak tahu itu ya. Yang ketiga, tempat yang tadi tidak menjamu kita, bangun di situ dipendam ada harta karun, harta yang dipendam oleh ayah suami istri yang minta kepada Allah, wahai Allah, ini harta kami pendam untuk keturunan kami yang miskin, tolong dijaga anaknya tidak miskin, cucunya tidak miskin, turunannya yang ketujuh diberikan di dalam tafsir, turunannya yang ketujuh. Tafsir kalau tidak salah tafsir itu nampak sahabat rahmatullah. Turunannya yang ketujuh baru Allah keluarkan harta itu didapatkan oleh turunannya. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak ketahui mengenai rumah-rumah yang besar. Kalau sekarang kan tidak salah sedikit ya mau ya pada tidak tahu belakang itu ada sesuatu barangkali. Ya, kita lihat ada seorang yang jahat, orang yang dia turun. Ini tidak tahu artinya makanya kejahatan. Allah. Ini makna daripada kehidupan dan takdir ilahi yang mana kita harus memahami. Tentunya kita sering lupa bahwa barangkali hal-hal yang tidak kita sukai itu baik bagi kita sebenarnya, dan hal yang justru kita anggap itu musibah dan kesusahan justru itu akan membawa kebahagiaan. Kalau tidak begitu terjadi lebih buruk. Seperti kejadian tadi, kalau anak itu terus hidup tidak dibunuh oleh terpelintir, ayah ibunya gila. Punya anak kecil, bocah, asyik main, makin besar, jahat. Jadi para perampok akhirnya terus menyusahkan ayah ibunya, bisa bunuh ayah ibunya. Sampai di akhirat nanti mempermalukan ayah ibunya di dunia dan di akhirat. Allah buat wafat sedih. Barangkali ayah ibunya, ya Allah, kami salah. Anak kami ambil. Padahal Allah SWT ingin mengambil kesedihan mereka sebagai dalil atau sebagai hujah atau sebagai apa namanya penguat atau sebagai modal atau sebagai apa namanya bukan tumbal tumbal dalam satu surah Allah Rabbi berlari ingin mengambil kesedihan itu sebagai balasan anak yang baik dibalas oleh Allah SWT. Itu tidak hanya perbuatan Allah, makanya dikatakan oleh Imam Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Imam Haddad wa kullu fi'lin jamil. Semua perbuatanmu indah wahai Allah. Kenapa kau perbuatan Allah tidak yang jelek? Untuk apa Allah SWT menyusahkan kita? Allah tidak rugi. Allah ingin berikan kita istana, berikan kita surga, memang sudah dari dulunya begitu. Kan tapi tertipunya kewajiban dan Allah itu pun sudah dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak mendapatkan kehidupan yang abadi kecuali jin dan manusia. Lalu di mana keadilan Allah? Nah, ini biar tahu. Ya. Di mana keadilan Allah? Bagaimana dengan pemohonan matahari, bulan dan segala yang ada di alam semesta ini yang selalu bertasbih, selalu berzikir, selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui? Lalu kita tetap kesenangan bertasbih kepada Allah mensucikannya seluruh rumah yang ada di langit dan bumi supaya tidak tahu daripada pikir mereka alam semesta ini buruk dengan pikir Tapi di mana keadilan Allah seperti itu? Berarti Allah tidak adil. Kenapa? Karena yang terus-terusan bertasbih tidak masuk surga. Ini yang tak mau ngapain, main terus di surga aja kerjaannya. Dikeluarkan dunia ini. Ayo, dibuat neraka. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Bismillah keadilan Allah kepada alam semesta ciptaannya. Jadi benda-benda, pohon-pohon, hewan-hewan dan lain sebagainya mengerti ini keadilan Allah. Karena yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Dan langsung enak-enakan di surga saja. Mereka melewati tes dulu. Siap mendapatkan tes seperti ini, takut alam semesta. Tapi tahu tak sama Allah. Allah tidak mampu Allah menjadi rumah sama mana. Ya Allah, kalau insya Allah yang bukan lalu menjauhlah manusia yang pernah mengambilnya. Jadi nanti akan dimuliakan Allah. Demikian takdir kehidupan kita yang dalam frekuensi per detik, dalam frekuensi per detik bisa berubah. Dalam frekuensi per detik bisa berubah. Bagaimana? Mana berkorban? Bosan tak berusna? Bosan dia suruh di barang siapa yang bertakwa dan membenarkan kepada hal-hal yang benar, maksudnya yang benar dibenarkan, kalau benar-benar jangan disalahkan. Ya, orang mau salawat jangan disalahkan. Orang mau dikir bersama jangan disalahkan. Orang mau dikir di malam atau baru jangan disalahkan. Yang baru salah. Enggak ada. Sudah lewat lima hari. Kita maafin. Ya, saudara kita sendiri. Ada muslim kalau dunia sudah dibawa. Muslim itu seperti apa? Bata yang saling menunduki satu sama lain. Ya, muslim kemudian disitu makhluk bilang persilat saluran saling menunduki satu sama lain. Ya, kalau ada yang bersikup dikit ya maaf ya. Nanti ini nanti ada yang menjadikan Allah dan tempat itu akan dibiarkan lagi. Saudara-saudara itu, ini perputaran takdir berubah dalam keadaan berdetik saya mau sentak berusaha pasal universitas hulim soal dan bersedekah dia membenarkan amal yang baik, dia bertakwa, maka Allah mudahkan dia di jalan yang mudah. Itu takdirnya berubah. Kita dalam satu detik misalnya sedekah, dalam satu detik itu takdir berubah. Kalau sebenarnya itu tidak ilmu berubah. Kenapa? Pas satu Yesus berhubung di surah. Kamu mudahkan dia berjalan yang lebih mudah. Jadi lebih mudah kehidupannya. Barangkali dalam satu kali menaruh beberapa rupiah atau beberapa juta dolar. Barangkali ya. Dalam satu detik itu berapa ribu musibah atau berapa ratus musibah yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Atau bukan sedekah membenarkan hal yang benar. Datang ke majlis tempat yang benar dan bukannya tempat kumpul-kumpul maco-maco ngapain di macet jalanan. Mall, pasar-pasar di macet jalanan enggak ada yang ribut. Ya. Bisa diributkan kalau untuk jalan ulah itu untuk jalan ya. Kesianan jalan kepanjuan ini kita kepanjuan di jalanan ya. Tapi kalau sebenarnya ada yang menuntut jalan juga biarin aja itu aja korek-korek mau jawab sendiri nanti yang dimuliakan Allah dan berusaha kembali muslim Yesus juga orang bebas saling menutupi sama lain saling menutupi. Pahaman basilah wastamna barang siapa yang pikir mungkin malam 12 ribu itu dia adalah dia waktu itu. Makanya di sini mereka kenapa mereka kehilangan Tuhan? Bingung mau kemana? Mau naik sebelah mau kemana ini? Senayan, Senayan sekarang pohonnya harus tumbuh tinggi-tinggi. Yang kemarin-kemarin tahun-tahun kemarin kita di situ masih bisa, sekarang udah gak bisa lagi. Kalau mau gelora 250 juta belum sound sistemnya 270 juta tapi nanti belum komunikasi apa namanya makanan kecil karena enggak ada tadi sebuah makanan kecil ya. Karena itu dikumpulkan dari dulu kemarin sebuah sudah alhamdulillah 400 ribu yang ada itu kalau yang ada 500 ribu ya kita hitung satu orang dikasih lontong satu. Saya mau tanya lontong satu harganya berapa? 1000 dari 500 ribu 500 juta buat lontong-lontong ini yang buat kamu masjid atau menawar tahu ya mau ngasih itu biar tahu nyewanya 2 juta rupiah murah, cuma ada dana kebersihan, ada dana keamanan, ada ini dan itu, dan yang mahal itu panggung dan sound dan lighting, ya ke penerang itu lighting dan sound audionya, panggungnya itu yang mahal, ya itu yang diperhatikan. Kalau yang monasnya murah, nyewanya karena milik mereka. Kita mesti dilarang seminggu mau kemana gak bisa membukukan keamanan pusat mau kemana yaudah istiqlal aja istiqlal udah ada yang pakai wah cepet kakit udah ditungguin sekali ini lama 4 bulan yang lalu saya kan ditungguin ya telepon pokoknya ada beberapa acara telepon besar nih di depan ada 4 ada malam 17 Agustus saja waktu itu di Susabar 17 Agustus terus kita kenal guru saya lalu Monas lalu malam tahun baru di Gunung semuanya di Monas ya sudah aku aja kalau malam 17 Agustus gak bisa di Monas karena kamu dengan tentara 17 Agustus nyoba cara emang gak bisa dipakai ada pansar atau apa di situ ya gak bisa kira di situ nggak bisa. Jadi malam itu akhirnya kita disibar. Semua sudah di apa di sepakati. Dua minggu sebelum acara dibilang tidak boleh dipakai. Monas tempat untuk masyarakat mau melakukan makam. Mau kemana lagi? Istiqlal sudah perlu diambil orang. Kadin udah kumat masa kita tahu sendiri ya kan semua terang-terangnya kalah sama masa kita semua terang-terang itu baru keluar kan pas banyak ini cuma di silau semua baru itu baru sudah datang ini kok gak ada yang datang yang duduk di panggung panggung segede-gedenya orangnya cuma lagi dua sebentar gak ada berhentinya sampai jalan lihat perkumpulan yang besar di sini yang ternyata orang-orang yang dari luar negeri dan yang dari luar negeri itu tahu perkumpulan dia ternyata perkumpulan terbesar di dunia yang kayak mungkin zikir terbesar di dunia sampai seperti ini gak ada yang seperti ini kecuali di Arafah karena di Mina nanti ini nanti ada yang menggunakan Allah kan seperti itu nanti ini nanti ada yang menggunakan Allah dalam kebingungan itu akhirnya saya bicara dan usaha lagi akhirnya diminta dengan tegas pokoknya kemana saja boleh asal jangan Monas Monas jangan dibicarakan lagi di mana saja boleh Monas jangan dibicarakan lagi akhirnya kita naik ke Ringgat, Ringgat, Ringgat, langsung Kenapa tidak diperbolehkan? Karena sebagai imam api. Imam api. Zikir pakai saja. Yang mau bakar depan api, bakar depan api. Dan itu bukan tempat bakar depan api. Maka zikir. Berarti diingatkan yang pemerintah pusat sudah menyetujui. Tenang, nggak apa-apa telepon mereka juga bicara. Tapi sudah dihubungi oleh Pak Gubernur belum? Belum. Jadi bapak perintahkan untuk dihubungi karena acara di kota sudah minus dua. Diperbolehkan dia di situ. Iya, sebentar lagi, sebentar lagi. Jadi ada seperti itu. Nah ini tuh pas lagi awal awal sebenarnya. Jadi kita yang mengajarkan Allah sebentar lagi, insya Allah panas lagi. Karena pentingnya nama-nama ini apa? Kita yang pusingnya. Kita udah acara dunia selesai, sukses, alhamdulillah. Ini akhirnya kan orang-orang yang awam yang ikut mau di Monas, mereka ikut zikir kan bagus ya. Kita kan tidak nangis, mereka ikut nonton, ikut zikir, ikut kebahagiaan rahmatnya Allah Taala. Ini kan baik. Bismillah, hati dengan kita yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan gubernur kita semakin hari semakin baik. Kalau enggak ya jawabannya ada pada dirinya sendiri. Dengan kita yang dimuliakan Allah, tentunya kita mencintai gubernur, mencintai pikir, mencintai Sayyidina Muhammad. Kalau punya kesalahan, bukan malaikat, namanya juga manusia. Sekali lagi, namanya juga manusia, bisa salah. Enggak, salah apa pun. Kawan-kawan di sini masuk lagi di surat-surat doa. Jadi nanti itu yang terjadi kemarin yang membuat saya baca terlalu berat. Nah, ini kita malam hari ini mendengar penjelasan yang saya sampaikan tadi. Dan itu sumber acara itu, acara malam baru itu dengan mahalnya panggung dan penyewaan dan lain sebagainya, sebaliho sampai ke Jawa Timur, lebih-lebih boleh ke baliho, Tegal, Panama, itu semuanya partisipasi daripada jemaah semua. Hadirin yang dilihat yang mudah-mudahan Allah, barokah kembali kepada kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga orang-orang yang masuk Islam dan mendapat hidayah di sesudah acara itu selalu kita kebagian pahalanya. Kita berdoa di malam itu untuk para mendapat hidayah. Maka yang mendapat hidayah, kita hidayah kepada Allah SWT. Selanjutnya kita berikan saja. Nah, lalu kalau seandainya dia berubah niat, nah sekarang bukan belum berbuat, niat belum berbuat, bukan berbuat, niat. Saya mau berbuat ini, sudah kena kan pahalanya, itu takdirnya berubah juga. Makin besar niatnya, makin besar pula berubah takdir. Kepada kebaikan, atau kepada kemudahan, atau kepada kesusahan. Tiba-tiba niat di hatinya muncul, itu berkuat. Aku akan meninggalkan dosa yang pernah dia perbuat, selalu dia perbuat misalnya. Ya, aku akan tinggalkan. Makin kuat niatnya, makin besar pintu kemudahan dibuka oleh Allah SWT. Lama mengatakan dengan para masyarakat Allah, sudah punya kuasa dia seribu kuli di Islam. Dia berbuat baik, makin dibuka pintu-pintu kemudahan baginya. Kemudahan bukan hanya di dunia, tapi juga di alam kubur dan di akhirat. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita sebelum mengajar, saya mau pamit dan mohon doa. Dan malam ini masih ditunggu oleh Profesor Yusuf Misbah, karena keadaan yang belum fit ya, sudah mau menghadapi beliau menunggu sampai jam 11 menuju jam 10. Akhirnya dari tanggal Allah setelah itu saya juga mau pamit di mana mau ke Jawa Timur untuk mengantar pendangan pada Kiai Fakih dua waktu kita supaya bisa hadir dari dalam wali Nabi Muhammad SAW dan dengan mobil karena kita harus akan mampir-mampir di beberapa kiai di perjalanan beberapa hari di tidak bisa pakai pesawat jadi malam ini berangkat selepas dari cek sebentar dengan blok langsung berangkat ke sana sampai di sana subhanallah pada hari Minggu di sana kalau kebetulan insya Allah saya akan menyampaikan tausiah di tahun 2000 Syawal Mi'adhan Alhamdulillah di kami tahun hari Minggu ya. Jadi insya Allah saya tentu hadir di situ, tapi insya Allah hadir bisa jadi hari Jumat sudah di Jakarta, bisa jadi hari Sabtu sudah di Jakarta, bisa jadi hari Minggu baru tiba di Jakarta. Ya, saya lihat keadaan saya sendiri, kalau sudah tidak mampu, ya kembali. Kembalinya tentunya dengan pesawat, mungkin bukan dengan mobil. Ya, hadir-hadir akan dimudahkan juga. Cuma ini ada desakan keras dari pasar. Dari pasar minta ada malam Sabtu untuk kelamaan ditinggal di pasar yang dicerai kami dan ya, yang di dalam sekarang kan kita berada di kan itu keadaannya pada ada dua tiga pada juga makanya oleh sebab itu saya sampaikan kepada saudara-saudara itu ada orang yang mempunyai keinginan untuk berhadir di majlis Rasulullah SAW malam Rabu malam Kamis itu banyak kosong. Kalau ini kosong, saya keluar kota. Kalau keluar kota, malam-malam lain kena antam juga, kena imbas juga, gitu. Jadi nanti datang juga malam. Jadi insya Allah saya tiba hari Jumat untuk bisa malam Sabtunya mengisi atau hari Sabtu atau hari Ahad hari Minggu, insya Allah. Demikian dan mohon doa dari yang hadir supaya perjalanan ini dilindungi oleh Allah dengan keselamatan, kemudian dan dipermudah dan diperlancar tanpa ada halangan apapun yang membawa kerugian secara moral dan batin dan juga dipermudah oleh Allah semoga mudahnya dan semoga Allah melimpahkan kemudahan bagimu semoga mudahnya. Rahmat seluas-luasnya dunia akhirat aku dunia ini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan kita semuanya di surga. Datang ke sini kau diangkat derajatnya lebih tinggi di surga. Keluar dari sini diangkat derajatnya lebih tinggi di surga. Sampai ke tempat di mana kita bisa duduk bersimpuh satu ruangan, satu pendopo dengan Sayyidina Muhammad SAW. Di istana Muhammad Rasulullah yang paling megah dari seluruh istana yang ada di surga adalah istana Sayyidina Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa mengingat Nabi kita, para mendoakan muslimin muslimat agar dijauhkan dari musibah, dari masalah bagi kota kita, bagi para pejabat kita, agar diberi kemudahan, diberi hidayah yang tidak dalam kesalahan, yang dan diberi kekuatan yang berada dalam kebenaran. Dan Allahumma amin bagi para pejabat kita dan juga bagi para dewan pemerintahan kita di pemerintahan yang terendah, dewan pemerintahan juga yang tertinggi, kesemuanya dari bangsa ini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini dengan rahmat yang indah, sehingga berubah niat-niat buruk menjadi niat mulia ya rahman ya rahim, dan kembali kepada kami pahalanya ya dzal wal ikram ya dzal wal inam. Terima kasih bapak-bapak yang turut mengamankan dari polsek setempat, yang turut mengamankan lalu lintas. Mereka ini bisa dililah di jalan Allah karena mengamankan tempat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga dilimpahi rahmat dan kebaikan kami dan juga semua masyarakat yang barangkali lewat sini tersendat, karena tersendat bukan tertutup, tersendat karena lewatnya masyarakat masa kita, mereka tersendat. Semoga Allah limpahi pahala di dalam kesedihan dan kesusahan mereka, atau keresahan atau kemarahan mereka. Allah SWT berikan pahala hingga mereka nanti bersyukur kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin, saya tidak berpanjang lebar. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat hingga kita bisa berjumpa kembali. Amin Allahumma amin. Doa penutup akan dibacakan pada hari lebar, dan silakan bersedia ya rahmat rahimin bagi kaum muslimin mukhtasar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akramuhum dhulala wa nabiyyuna min qabli la ilaha Allah'a emanet olun.